Asani tarku ba'dil min ab'adi sholati au ba'dil ba'di walau tarakaha amdan wal ab'adu salasatun bil ihtisar. Yang kedua, sebab yang kedua adalah meninggalkan sebagian dari ab'ad sholat, meninggalkan sunnah ba'd ya, atau meninggalkan sebagian sunnah ba'd. Jadi meninggalkan seluruhnya sunnah cuci sahwi, meninggalkan sebagiannya juga sunnah cuci sahwi. Bila hal ini dilakukan dengan sengaja ya, walaupun hal ini dilakukan dengan sengaja. Jadi meninggalkan sunnah ab'ad itu yang mensunahkan sujud sahwi tidak terkhusus meninggalkan yang dengan sengaja. Walaupun sengaja meninggalkan, tetap disunahkan sujud sahwi. Wal ab'adu thalathatun bil ihtisar. Sunnah ab'ad secara ringkas ada tiga. Yang pertama at-tasyahudul awal wa qu'uduhu wa sholatu ala nabi fihi. Yang pertama tasyahud awal, duduk tasyahud awal dan bersolawat kepada nabi di tasyahud awal. Yang kedua al-qunut wa qiyamuhu wa sholatu ala nabi wal ali wa sahbi fihi. Yang kedua qunut, berdiri untuk qunut, bersolawat kepada nabi, bersolawat kepada keluarga dan sahabat nabi di saat qunut. Yang ketiga sholatu ala al-ali fi tasyahudil akhir. Yang terakhir bersolawat kepada keluarga nabi di tasyahud akhir. Asalithu naklu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Sebab yang ketiga adalah memindah rukun qawli ke selain tempatnya. Ini penggambaran tadi ya, memindah rukun yang berupa ucapan di selain tempatnya. Faidah naqala al-fatihah ta'awit tasyahudil akhir awi sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam sunnalahu sujudus sahwi. Jadi orang yang membaca fatihah atau tasyahud awal atau sholawat kepada nabi, kepada keluarga, dibaca di selain tempatnya, maka ia disunahkan melakukan sujud sahwi. Faidah naqala takbiratul ihram awi salama batalan sholatu. Kalau yang dipindah adalah awal atau akhir sholat. Awal sholat adalah takbiratul ihram, akhir sholat adalah salam. Kalau khusus untuk dua rukun itu membatalkan sholat ya. Jadi permulaan dan akhir itu ya harus ditempatkan di tempatnya masing-masing. Wail haku biruknil qawli as-suratu idha nakulaha ila guiri mahaliha wal gunutu idha nakulaha biniyatihi faisanulahuma sujudu sahwi. Sebenarnya yang sunnah, yang menjadikan sunnah sujud sahwi adalah memindah rukun sholat ya, rukun sholat. Tapi ada dua kesunahan yang disamakan dengan rukun. Jadi sunnah tapi disamakan dengan rukun. Dalam hal sunnah ini menyebabkan kesunahan sujud sahwi bila dipindah, yaitu membaca surat dan kunut ya. Membaca surat dibaca di selain berdiri atau kunut ditempatkan di selain kunut, itu mensunahkan sujud sahwi. Wa idza naqala dzikran ghairu surati wal kunuti ila ghairi mahallihi la yasjudu mutlaqan inda ramli wa yasjudu inda ibni hajar. Nah, sekarang memindah sunah salat selain surat dan kunut. Kalau tadi surat dan kunut itu kan disamakan dengan rukun ya. Sekarang sunah selain surat dan kunut. Kalau dipindah ke selain tempatnya, apakah itu mensunahkan sujud sahwi? Itu antara Imam Romli dan Ibnu Hajar berbeda pendapat. Kalau Imam Romli tidak disunahkan bersujud. Kalau Ibnu Hajar disunahkan bersujud, idza nawa dzikrul manqula anhu, kan qala subhan rabbiyal azim fil qiyami biniyati annahu dzikrur ruku. Kalau Ibnu Hajar mensunahkan sujud sahwi tapi dengan catatan. Beliau masih mensunahkan sujud sahwi tapi dengan catatan zikir yang dipindah itu diniatkan melakukannya di tempatnya. Jadi misalkan orang yang membaca subhan rabbiyal azim, ini kan bacaan ruku ya. Orang yang membaca subhan rabbiyal azim ini bacaan ruku. Dia membacanya di saat berdiri. Tapi dia membaca itu dengan niat itu adalah zikir ruku. Jadi kalau ada orang yang membaca subhan rabbiyal azim dibaca di saat berdiri, menurut Ibnu Hajar, apakah itu sunah sujud sahwi atau tidak tergantung. Kalau dia membaca itu dengan niat itu adalah bacaan ruku, maka sunah sujud. Kalau tidak, maka tidak sunah sujud. Ar-rabi'u iqau ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Sebab yang keempat adalah melakukan rukun yang berupa gerakan. Melakukan rukun yang berupa gerakan serta ada kemungkinan tambahan ya, tambahan rokaat. suratuhu idza saka hal raka'a amla fayajibu alaihi ayarka ihtiyaton agadzalika idza saka hal sajada amla fayajibu alaihi ayas juda ihtiyaton fi nihayati salat yusanu lahu ayas juda lisahwi. Penggambarannya adalah ada orang yang ragu apakah dia sudah ruku atau belum. Orang yang ragu antara iya atau tidak, maka harus memilih tidak, harus memilih tidak. Jadi orang yang ragu, saya sudah ruku atau belum ya, dia harus ruku untuk ihtiyat. Ihtiyat itu berhati-hati. Begitu pula sujud ya, ada orang yang ragu, saya sudah sujud atau belum, maka dia harus memilih belum, tidak boleh memilih sudah. Maka dia harus sujud secara apa? Ihtiyat ya. Nah, nanti sebelum salam dia disunahkan sujud sahwi. Jadi gerakan-gerakan sholat yang dilakukan karena ihtiyat ya, karena berhati-hati, karena keraguan, itu menyebabkan kesunahan sujud sahwi. Masailu fi sujud sahwi, beberapa masalah dalam sujud sahwi. Yang pertama, asyaku fi adadi rokaat, keraguan jumlah rokaat. Itasaka fi adadi rokaat akhoda biyakinih wahwal akallu wujuban. Bila ada seseorang yang ragu dengan jumlah rokaatnya, maka dia harus mengambil jumlah yang yakin. Jumlah yang yakin adalah jumlah yang sedikit ya. Jadi ragu antara 1 dan 2 harus memilih 2. 2 dan 3 harus 1 dan 2 harus memilih 1, 2 dan 3 harus memilih 2, 3 dan 4 harus memilih 3. Pokoknya keraguan rokaat itu harus diambil yang sedikit ya. Faida syaka fi sholatin rubaiyah hal sholat arba'an aw thalathan fayakhudhu biyakinihi wa huwa thalathu raka'at wa yakdi bi raka'ah wa yasjudu lisahwi. Kalau ada orang yang ragu apakah rakaatnya rakaat keempat atau ketiga, maka dia harus mengambil yang yakin, yaitu rakaat ketiga yang sedikit ya, dan nanti dia diharuskan menambah satu rakaat dan sujud sahwi. Illa idza khalafahul ma'mumun wa balaghu ada tawatur fayakhudhu biqaulihim wa kadza bifi'lihim inda Ibnu Hajar khilaf ar-Ramlid. Kecuali bila ada seorang imam ya, ada seorang imam yang ragu apakah 4 atau 3, imamnya memilih 3. Ternyata makmumnya memilih 4 ya. Jadi imamnya berdiri, makmumnya tidak mau berdiri, dan makmumnya itu banyak sekali sampai mencapai jumlah tawatur. Jumlah tawatur itu ya sekelompok orang yang la yumkinu tawatuhum alal khata, tidak dimungkinkan mereka sepakat berbohong. Kalau kondisinya seperti ini, maka imam boleh memilih yang sedikit ya. Nah, ini saya koreksi penjelasannya. Jadi makmum itu berbeda dengan imam ucapannya. Jadi ada imam yang ragu apakah sholatnya 3 atau 4. Imamnya memilih 3 karena memang wajib, dia berdiri lagi. Tapi makmumnya berkata bahwa sholatnya sudah 4. Jadi melalui ucapan ya, baik isyarat maupun yang lain. Nah, ini imamnya harus mengikuti makmum. Nah, sekarang kalau perbuatan bagaimana? Contohnya seperti contoh yang pertama tadi ya. Contoh saya yang pertama tadi. Ada imam yang ragu rakaatnya 4 atau 3. Kemudian dia memilih 3, dia berdiri. Semua makmum duduk karena makmumnya memastikan rakaat itu 4. Apakah imam harus mengikuti makmum? Itu ada perbedaan pendapat antara Imam Ramli dan Ibnu Hajar. Kalau menurut Ibnu Hajar, gerakan makmum itu sama dengan ucapan makmum. Kalau Ramli tidak sama. Jadi menurut Imam Ramli, imam diharuskan mengikuti makmum imam harus mengikuti ucapan makmum, tapi tidak boleh mengikuti perbuatan makmum. Kalau Ibnu Hajar sama, perbuatan dan ucapan sama saja, harus diikuti oleh imam. Kama qala Suhaib Safwan Jubat wasaquhu qabla samlam fi adat lam ya'tamid fihi ala qauli ahad lakin ala yaqinihi huwal aqal wal ya'ti bil baqi wayasjud lil khalal. Summa qala Suhaib Zawaidi Jubat ya. Wah, ada Zawaidi Jubat juga ya. Ini yang nulis siapa ini? Malam yakunu adat tawaduri ka khamsatin aw sittin la Ausitatin lakosiri. Jadi ada tawatur dalam Zawaidu Zubat itu dikatakan 5 atau 6 ya.